haid, jika haid tidak teratur karena KB, kadang melebihi waktu kebiasaan haid sebelum KB, kadang kurang, bagaimana cara menentukan waktu sucinya sebelum KB kebiasaan haidnya 8 hari? Jawaban pertama, barakallahu fikum, jangan KB. Ya. Iya, itu jawaban pertama. Illa, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat. Seperti beberapa dokter menyatakan ini kalau sampai hamil lagi berbahaya, maka terpaksa. Kalau ternyata secara terpaksa dia KB kemudian terjadi hal-hal tersebut di atas, maka dibahas oleh para fuqaha untuk melihat haid itu dari dua cara. Pertama dari kebiasaannya, kedua dari bentuk darahnya atau jenis darahnya. Kalau dari kebiasaannya, tentunya al-adah muhakkamah, kebiasaan jadi hukum. Kamu biasa 8 hari, ya 8 hari. Lebih dari itu namanya istihadhah. Namanya istihadhah. Istihadhah itu tidak menghalangi dari sholat. Maka dia tetap sholat, walaupun tidak bisa menyimpan wudu untuk sholat berikutnya. Setiap sholat harus pakai wudu yang baru. Atau melihat dari jenis darahnya. Kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, biasanya para wanita tahu darah haid dengan darah luka atau darah istihadhah. Sebagaimana diriwayatkan, daliki irqun, itu adalah irqun infajar. Ketika ada seorang yang haid berkepanjangan, kata Nabi, itu bukan haid. Itu irqun infajar. Itu adalah satu urat pembuluh darah yang pecah. Dari sini bisa dilihat bentuk darahnya dan warna darahnya dan juga baunya. Dan mereka lebih paham. Darah biasa berbeda baunya dengan darah haid. Yang jauh lebih busuk baunya. Warnanya lebih hitam. Ila akhirnya. Maka kalau darahnya masih bentuk darah haid, maka dia masih haid. Catatan yang ketiga, bahwasanya bisa jadi darah tadi karena sedikit tidak keluar dari mulut rahim. Sehingga jangan hanya diperiksa di mulut rahimnya saja. Kok biasanya 8 hari, 10 hari, ini baru 4 hari sudah berhenti. Atau 5 hari sudah berhenti, terus dia mau sholat. Jangan, pastikan dulu. Karena kamu kebiasaan 10 hari. Kadang-kadang karena sedikit tidak keluar dari mulut rahim. Maka masukkan sesuatu, kain, untuk memeriksa darahnya di dalam. Kalau masih di dalam masih ada, berarti dia masih ada. Karena kami, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak menganggap berhenti haid itu sampai adanya qas'atul bayda. Dan kami tidak menganggap sufrah sebagai haid. Jadi kalau sudah warnanya kuning, terus berakhir dengan putih, itu sudah bukan haid. Tapi kalau ternyata masih merah, walaupun sedikit, itu haid. Sehingga jangan diperiksa karena di mulut rahimnya saja, ternyata tidak keluar darah, bukan tidak keluar, dia masih tertimbun di dalamnya, karena sedikit, tidak banyak. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah hukum belajar bahasa Inggris? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada hajah, apakah dakwah dan sepertinya atau berkait dengan itu, mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau tidak ada, tidak boleh kita berbangga-bangga dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Bagaimana belajar bahasa Indonesia? Lo harus tanyakan juga. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Yang dianjurkan oleh para ulama bahasa Arab. Bahasa Indonesia gak dianjurkan. Saya ini gak dianjurkan. Tapi karena kita di Indonesia dan berbahasa dengan bahasa Indonesia, dan kita berdakwah dengan bahasa Indonesia, maka kita perlu belajar bahasa Indonesia. Demikian pula bahasa Inggris. Kalau memang kita memerlukan untuk berdakwah atau menulis, dan sebagainya. Seandainya ada tahdir ulama dan menyampaikan ke talib ilmi yang lainnya, apakah, nah, boleh. Kamu bukan mentahdir, kamu menyampaikan tahdirnya para ulama. Lebih utama mana antara keinginan menikah dengan keinginan untuk masuk menjadi perwira TNI? Perwira karir dengan tujuan sama-sama ibadah, terlebih jika menjadi perwira TNI polisi. Wallahu ta'ala alam. Apa tidak bisa bersama-sama? Bisa kan? Kalau bisa nikah dan melanjutkan sekolah perwira, silakan. Bagaimana menjawab pertanyaan anak ketika dewasa bertanya tentang ibunya, bertanya pada ibunya tentang ayahnya. Ayahnya bercerai karena kelakuan buruk ayahnya. Jawab saja secara global saja. Jawab secara global karena dia tetap ayahnya. Walaupun sudah cerai, tidak bisa dia bercerai sebagai ayah. Dia tetap ayahnya. Maka jawab secara global saja. Bagaimana menghilangkan was-was, kerugian, minder. Was-was itu harus dilawan dengan kaedah yang diajarkan di dalam sunnah, yaitu kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa kalah dengan yang meragukan. Kamu wudunya yakin? Yakin. Yakin kamu wudu? Yakin. Tapi buang anginnya? Itu yang saya ragu. Nah, yang ragu tadi kalah dengan yang itu. Dengan yang yakin. Selesai. Jangan pedulikan. Nah, demikian pula ketika sholat ada sesuatu. Kata Nabi, la yansarif. Jangan hentikan sholatmu. Sampai terdengar suara atau tercium baunya. Artinya kalau masih ragu, jangan berhenti sholat. Teruskan. Karena bisa jadi syaitan menggoda manusia dengan meniup-niup di duburnya sehingga kayak terasa seperti buang angin. Seperti kalau tidak yakin, jangan pedulikan sampai yakin, sebab wudu kamu yakin, maka tidak bisa kalah dengan yang ragu. Ustaz, hafizakallah, mohon bimbingannya. Bagaimana kalau kita belum punya masjid sendiri dan belum punya izin pakai masjid umum? Apakah kita boleh mengadakan taklim di rumah ikhwah? Tidak dilarang. Ngaji di mana saja. Mau di rumah, mau di bawah pohon, boleh. Tapi kita bicara tentang keutamaan masjid. Maka hendaklah kalian berupaya untuk berdakwah di masjid. Enam. Saat masjidnya begini, selama masjid itu masjid kaum muslimin, masjid umum, ya, tidak mengapa. Bukan masjid khusus di markasnya ahlul bid'ah tertentu. Itu jangan. Ya. Tapi kalau masjid umum, tidak apa-apa. Ya. Kita kajian di masjid-masjid agung, hari ini kajian kita orang, pekan depan kajian hizbiin. Dan itu sudah terjadi sekian banyak dan di hadapan para ulama, bahkan ulamanya juga ngisi di Masjid Agung. Kenapa? Sehingga hati-hati, makanya saya katakan jangan lancang, jangan gegabah. Kalau ustadznya diam, kenapa kalian bicara? Barakallahu fikum. Masjid yang seperti itu boleh kita kajian di dalamnya. Disyaratkan selama kita tidak dibatasi. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ngomongnya harus ini, tidak boleh yang itu. Tidak bisa. Itu yang jangan. Kalau kita diperbolehkan untuk berbicara tentang tauhid dan sunnah, ubi wa ni'mah. Tapi tidak boleh menyebut-nyebut kelompok lain. Tidak apa-apa. Paham maksudnya? tidak menyebut secara ta'yin. Enggak apa-apa. Pada saatnya nanti kita menyebutkan secara ta'yin. Kita cukup prinsip-prinsipnya saja kita ajarkan. Pentingnya tauhid dan jeleknya syirik. Pentingnya sunnah, jeleknya bid'ah. Terus sampai matang. Suatu saat kita akan katakan tuh, yang itu tuh, yang bid'ah, yang sunnah, yang ini kan bisa. Mohon nasihatnya kepada ikhwah salafi yang ingin menikah dengan akhwat yang baru mengenal dakwah salafiyah. Mungkin dia ingin mendapatkan dua. Ya, satu mendapatkan istri, dan yang kedua mendapatkan unta merah. Akhwat yang baru ini bisa jadi salafi. Kuh. Salafi yang kalau dia mampu. Ya. Tetapi kalau dikhawatirkan kamu tidak mampu mendidiknya, fadhfar bidzati din taribat yadak. Cari yang agamanya bagus. Kalau enggak celaka kamu. Dan agama yang bagus, perlu catatan sedikit. Bukan maknanya teori, bukan. Din maknanya adalah pengamalan agama. Artinya yang salihah. Yang agamanya bagus itu artinya sholatnya bagus, puasanya bagus, akhlaknya bagus, semangat talabul ilmi. Walaupun mungkin hafalannya kurang. Bukan berarti harus cari yang hafid Quran, harus cari, bukan begitu. Kalau hafid Quran ternyata akhlaknya enggak bagus, jangan. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya sering terjadi penyimpangan seperti ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya? Tidak mengapa, barakallahu fikum. Kalau bicara hukum, kalau bicara ikhtiar, pilih masjid yang lebih sunnah, pilih masjid yang akrab ila sunnah. Tapi untuk masalah sahnya, sah. Kamu sholat bersama kaum muslimin. Selama mereka tidak kafir, selama mereka masih muslim, dan selama mereka masih mengerjakan rukun-rukun sholatnya dengan lengkap. Berdirinya, rukunya, sujudnya, semuanya. Kecuali kalau rukun-rukun sholatnya sudah dirusak, sholat duhur 5 rakaat misalnya, ya jangan. Tapi alhamdulillah, kaum muslimin masih ahlul qiblah. Sholatnya masih sama dengan sholat kita. Maka salatlah belakang mereka sah. Barakallahu fikum. Tadi. Ustaz tanya, apakah nazar kepada Allah harus ditunaikan? Naam. Allah katakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syaruhu mustatira. Yufuna bin nadri itu sifat seorang mukmin menepati nadar-nadarnya. Tetapi tentunya yang dimaksud nadar adalah yang bima aqadtumul aiman, yang kamu tegaskan dengan sumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah ila akhir. Beda dengan angan-angan, kalau saya kaya saya akan begini, itu beda. Itu bukan nazar namanya. Taib, jazakumullah khairan. Kalau ada kajian ulama di masjid yang disetujui oleh masyayikh kibar, namun di masjid tersebut jamaahnya dan pengurusnya masih kumpul hizbiyun dan lain-lain. Sudah kita sebutkan tadi. Kalau masjid-masjid am, tidak mengapa untuk hadir di majelis tersebut. Kalaupun haula hizbiyun hadir, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Asal masyayikhnya adalah ahlu sunnah yang ma'rufin. Dan kalau datang ke sini mau ngaji mereka, silakan. Jangan dilarang. Barakallahu fikum. Kecuali kalau sudah mulai mengganggu, maka Imam Malik menyatakan, keluarkan sang mubtadi' tadi. Sudah mengatakan, bukankah, sudah mulai begitu, nah itu ganggu. Ya. Maka silakan, kamu cari masjid yang lain, cari majelis yang lain. Jazakumullahu khairan. Allahu barik fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.